Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan kitab Riyadhus Shalihin ini yang sempat terputus selama 2 pekan dikarenakan keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin ini pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-6 dari bab yaitu al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ini daripada hadis tersebut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif, seorang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mu'min yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada setiap jenis mukmin ini, mukmin yang kuat atau tidak, ada kebaikan padanya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa la ta'jiz, bersemangat atas perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau melamun. Wa idza asabaka syai'un fala tabghi, dan apabila engkau bertimpa suatu perkara, janganlah engkau mengatakan melakukan ini fahamku karena kaza wa kaza, kalau saja aku melakukan yang seperti ini sungguh akan terjadi yang seperti ini dan seperti ini. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, akan tetapi katakanlah qaddarallahu, Allah telah menetapkan, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi, pasti akan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Fa inna lahu tasdiqu amala syaitan, karena perkataan lahu akan membuka amalannya syaitan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa seorang mukmin yang kuat dalam keimanannya ini adalah lebih baik daripada seorang yang mukmin namun lemah dalam keimanannya. seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Walaupun seorang mukmin selemah apapun imannya, tetap ada kebaikan pada dirinya karena dia adalah seorang mukmin beriman. Dan pada akhirnya pun dia tetap akan menjadi penghuni surga. Dan kemudian Rasulullah SAW berpesan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Dan di sini hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya, pembahasan mengenai mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Bahwa saya termasuk tanda-tanda kekuatan keimanan seseorang, yaitu dia betul-betul bersemangat atas perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Termasuk bagian dari baiknya keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kualitas keislaman seseorang, kualitas keimanan seseorang, kuat atau tidaknya keimanannya, dilihat dari apakah dia bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dengan perkara yang bermanfaat dan meninggalkan perkara-perkara yang bermudharat atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataukah tidak. Maka di sini ada hubungan antara asuhan Rasulullah SAW untuk selalu bersemangat, senantiasa melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dengan kuatnya keimanan seseorang. Dan apabila kalau kita menggali pesan Rasulullah SAW di sini, ihris ala ma yanfa'uka, sebetulnya wasiat ini adalah wasiat yang begitu mendalam. Dikarenakan perkataan ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah atas perkara yang bermanfaat bagimu, yaitu seseorang hendaknya betul-betul mencari perkara yang paling bermanfaat terlebih dahulu yang bisa dia lakukan, kemudian yang bermanfaat setelahnya, yang tingkat manfaatnya di bawah itu. Artinya hendaknya seorang mukmin itu memanfaatkan setiap waktunya dengan perkara yang paling bermanfaat yang bisa dia lakukan pada waktu tersebut. Dari mana kita mengambil faedah ini atau kesimpulan ini? Yaitu ketika seseorang memilih sesuatu yang paling bermanfaat daripada perkara yang sebetulnya bermanfaat tapi derajatnya di bawahnya, berarti dia mendapatkan apa? Manfaat dan tambahan manfaat. Manfaatnya ini berarti dia harus bersemangat untuk meraihnya, tambahan manfaatnya juga dia harus bersemangat meraihnya. Karena manfaatnya tadi, ya manfaat memang sesuatu yang berguna bagi seorang besar, misalnya pahala. Yang ini pahalanya lebih tinggi, yang ini pahalanya juga tinggi tapi di bawahnya. Maka hendaknya dia bersemangat untuk meraih pahala yang setara dengan yang di bawah tadi, tapi hendaknya dia lebih bersemangat lagi melaksanakan ibadah yang lebih tinggi pahalanya, yang mengandung adalah tambahan pahala bagi dirinya, tambahan perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi sang Rasulullah SAW ini bersemangat atas perkara yang bermanfaat bagimu, berarti apa? Bersemangat atas perkara yang paling bermanfaat bagi dirimu yang bisa kamu lakukan pada suatu waktu yang kau lewati atau setiap waktu yang kau lewati. Maka bagaimana kita bisa merealisasikan pesan melakukan perkara yang paling bermanfaat? Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada beberapa siri, ada beberapa sisi untuk penerapan hal tersebut. Melaksanakan perkara yang paling bermanfaat yang bisa kita lakukan dalam suatu waktu. Pertama, dari sisi apabila bertabrakan antara perkara duniawi dan perkara akhirat, Maka kita lihat dulu perkara haram ini apabila itu suatu kewajiban yang harus dilakukan atau suatu keharaman yang tidak boleh dilanggar. Maka tidak boleh kita kedepankan perkara duniawi walaupun perkara duniawi itu bermanfaat ya, atas perkara akhirat. Misalnya pekerjaan. Dalam suatu pekerjaan ada suatu yang haram yang harus dilakukan. Ada misalnya mengandung riba pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut bermanfaat dari sisi apa? Dari sisi duniawi. Dia mendapatkan pemasukan di situ, mendapatkan penghasilan yang bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun bertentangan dengan manfaat akhirat. Melanggar keharaman dia, bahkan mendapatkan mudharat dia, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dia kedepankan pekerjaan tersebut daripada kemudian manfaat akhirat yang melanggar keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau katakanlah manfaat akhiratnya adalah sholat, ya sunnah saja katakanlah. Kemudian manfaat duniawinya ini adalah sholat yang memang kebutuhan primer untuk mencukupi kebutuhan dia. Mana yang dikedepankan? Ya tentu saja memenuhi kebutuhan primer dia dalam acara duniawi. Masa seseorang mau sholat dari pagi sampai siang, kemudian lanjut lagi sampai sore, kemudian tidak bekerja sama sekali. Padahal dia butuh makan, dia butuh minum, keluarganya butuh makan, butuh minum juga. Maka apa yang dikatakan ketika yang diinginkan di sini atau dibandingkan di sini perkara yang sunnah daripada urusan agama dengan perkara yang primer daripada perkara dunia. Itu saja perkara yang ringan dengan perkara dunia. Ya. Tapi kalau kemudian yang dibandingkan adalah perkara sunnah, ya, kemudian dibandingkan dengan tadi pekerjaan yang sebetulnya bisa ditinggalkan, perkara dunianya sudah bisa ditinggalkan atau ditunda. Ya. Mana yang lebih bermanfaat? Tentu saja menghasilkan perkara sunnah ya, sebanyak mungkin. Kita berikan contoh. Katakanlah seorang yang dihadapkan kepada pilihan tentang pekerjaan, apa yang akan dilakukannya untuk mencari mata pencaharian. Ada suatu pekerjaan yang setiap harinya dia harus masuk selama 11 jam, waktu yang panjang. Bukan hanya itu, kalau di rumah pun ketika dia sudah pulang, bukan berarti tidak ada pekerjaan, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di rumahnya. Sibuk. Tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, tidak ada waktu untuk misalnya sholat-sholat sunnah, tidak ada waktu untuk yaitu taklim misalnya. Sibuk. Tapi penghasilannya tinggi. Belasan juta atau puluhan juta. Kebutuhannya dia tidak sampai sebanyak itu. Ya kebutuhan sehari-harinya setiap bulannya mungkin 5 juta katakanlah untuk dirinya dan juga keluarganya. Ada lagi pekerjaan yang lainnya yang hanya 8 jam. Mungkin masih bisa sholat sunnah duha, mungkin juga masih dia bisa membaca Al-Quran pada pagi hari. Ketika pulang pun tidak ada pekerjaan yang dia bawa ke rumah, bisa bercerama-cerama dengan keluarga, bisa kemudian juga mengajari anak-anaknya membaca Al-Quran misalnya. Mana yang dia pilih? Gajian itu. Gajian itu cukup. Mana yang dia pilih? Kalau ini bukan masalah harus atau tidak harus ya. Masalahnya afdal atau di bawahnya. Lebih baik atau kemudian perkara yang di bawahnya. Yang lebih afdal itu sendiri mengambil tadi. Pekerjaan yang gajian cukup. Pun waktunya lapang bagi dia untuk kemudian mengajarkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang dibanding adalah perkara akhirat dengan perkara akhirat, ibadah yang misalnya wajib dengan ibadah yang sunnah, mana beda dengan ibadah yang wajib? Seorang yang masih punya hutang puasa Ramadan, Kemudian besok ini hari Kamis. Mau puasa Senin Kamis atau mau qadha Ramadan? Udah mepet ya. Apa yang dilakukan? Qadha Ramadan. Ada tarikannya. Wah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian yang dibandingkan ibadah yang sunnah dengan ibadah yang sunnah, ya ini orang harus pilih ini. Mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah sunnah tersebut, ya, harus pilih. Kemudian melihat, membandingkan kira-kira mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya punya uang, ya, 100.000 untuk bersedekah. Apakah kemudian disumbangkan ke pembangunan masjid? Apakah kemudian disumbangkan untuk seorang fakir miskin yang membutuhkan? Apakah disumbangkan untuk seorang yang sakit dalam keadaan kritis kemudian membutuhkan pengobatan? Mana yang lebih bermanfaat? Ya, tergantung keadaannya. Tergantung keadaannya. Bisa jadi yang lebih bermanfaat, bisa jadi yang lebih bermanfaat, bisa jadi lebih besar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ini. Tergantung keadaannya masing-masing, dipertimbangkan kira-kira mana yang lebih besar manfaatnya dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu sisi ketika seseorang hendak menerapkan bagaimana cara dia mengamalkan perkara yang paling bermanfaat dengan waktu dan tenaga serta biaya kemampuan yang dimilikinya, ya, untuk perkara-perkara yang paling bermanfaat. Kemudian sisi yang lainnya dalam peribadatan, bahwasanya ibadah yang paling bermanfaat bagi dirinya ini ibadah yang paling sempurna. Misalnya sholat, ya, sholat yang paling khusyuk, paling ikhlas, paling besar atau paling yaitu tinggi mutabaahnya, sikap mengikuti bagaimana sholat Rasulullah SAW dalam dia melakukan sholat tersebut. Maka bisa jadi dua orang saling bersebelahan ketika dia sholat. Namun perbedaan antara nilai sholat orang yang pertama dengan nilai sholat orang yang kedua antara langit dan bumi. Padahal kalau dilihat gerakannya ya relatif sama. Tapi apa, yang ini memikirkan pekerjaan, yang ini khusyuk, ya, menghayati apa yang dia ucapkan, menghayati apa yang dia baca, dan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia berusaha untuk menerapkan bagaimana sholat Rasulullah SAW, ya jauh antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Maka ketika kita melakukan ibadah, usahakan untuk kita menyempurnakan, karena itu yang paling bermanfaat bagi kita daripada ibadah yang kosong daripada ruh, sholat yang kosong daripada kekhusyuan, atau kemudian zikir yang hanya dengan lisan saja, walaupun zikir dengan lisan adalah sesuatu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sempurnakan ibadah-ibadah kita karena itu yang paling bermanfaat. Kemudian juga sisi yang lainnya, bagaimana kita bisa menerapkan pesan Rasulullah SAW tersebut, mencari perkara yang paling bermanfaat bagi diri kita ketika melewati waktu-waktu yang kita lalui, yaitu bahwasanya hendaknya kita berusaha untuk jeli. Kemudian sambil menyelam, minum air. Bagaimana itu? Bisa jadi seorang menganggap ini saya sedang kerja, dia bisa lah saya ibadah. Padahal kalau dia jeli, bisa dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa dia berzikir dengan lisan. Masih bisa dia mungkin membaca surat-surat yang dihafalnya. Atau kalau tidak, masih bisa dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pikirannya. Atau mungkin juga masih bisa dia mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari perangkat yang dibawanya. Atau masih bisa dia sambil mendengarkan kajian-kajian Islam, mengenai tauhid, mengenai akidah, mengenai sunnah. Dari perangkat yang di bawahnya. Walaupun misalnya yang lebih pas, ya tentu saja mendengarkan Al-Quran dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tidak mengajarkan apa-apa, mereka pula mendengarkan kajian dalam keadaan dia betul-betul konsentrasi mendengarkan kajian tersebut, itu lebih bagus. Namun paling tidak ketika dia dalam keadaan bekerja, bisa dia melakukan pula perkara-perkara lainnya yang bisa membawa manfaat, sehingga pekerjaan yang membawa manfaat bagi dia dan ibadahnya dia dengan lisannya atau dengan hatinya atau kemudian dengan telinganya ketika dia mendengarkan Al-Quran ataupun dengan mendengarkan kajian, itu mendatangkan manfaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya ketika dia berada di suatu tempat dalam keadaan dia pulang kampung misalnya, sekalian dia pulang kampung bisa jadi dia berusaha untuk berziarah ke sana, ke sini, dan berusaha di rumah saja. Walaupun di rumah mungkin dia bersama dengan orang tuanya. Bagus. Namun, kalau bisa sekalian dia, yaitu melakukan ibadah yang lain, bersilaturahim kepada keluarga-keluarga yang baik. Sesuatu yang baik. Atau kemudian dia sekalian berziarah kubur kepada yaitu kerabatnya yang meninggal dan dikuburkan di tempat tersebut. Yang kalau dia pergi untuk berziarah kubur sengaja dengan safar yang jauh ke suatu tempat, itu tidak diperbolehkan. Lalu kemudian dia sudah sampai di sana, ada kemudian di antara keluarga yang dikuburkan di pekuburan mereka sana, dia berziarah ke sana, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perkara untuk melaksanakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, Rasulullah yang tahu bersemangat atas perkara yang bermanfaat bagimu, ialah suatu perkara yang sangat mendetail. Seorang harus itu sangat jeli untuk melihat bagaimana peluang untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat bagi perkara dunia ataupun perkara akhirat. Harus dia kemudian sangat jeli, yaitu berusaha untuk memperhatikan keadaan yang ada di hadapannya, bagaimana dia bisa mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Kemudian saudara-saudara yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkandung pula dalam ucapan Rasulullah SAW di sini, "Hisalama yang ta'ud, bersemangatlah atas perkara-perkara yang bermanfaat bagimu." Larangan atau peringatan dari perkara yang sebaliknya, jangan sampai kita bersemangat atau sampai terjatuh dalam perkara yang bermadarat bagi diri kita. Buka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai sekalipun kita terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Istighfar wasta'in billah," dan beristighfar kepada Allah, minta engkau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah suatu peringatan dan juga suatu pengingat bagi seorang muslim. Ketika dia sudah diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan perkara yang pertama, dia betul-betul bersemangat untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri. Terkadang akan muncul dalam jiwanya bahwasanya saya adalah seorang yang betul-betul cerdas, betul-betul pintar, betul-betul kuat dalam keimanan, bisa melakukan ibadah ini, bisa melakukan ibadah itu, dalam perkara dunia pun saya sukses. Muncul apa rasa ujub. Maka di sini dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk harus selalu merasa bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Harus seorang selalu berusaha untuk beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara dunia. Maka dalam perkara yang remeh sekalipun mungkin sesuatu yang mudah bagi kita. Misalnya menyapu katakanlah. Perlu beristirahat kepada Allah? Tahu seharusnya. Sekedar menyapu saja. Tetapi kita selalu beristirahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian ketika menaiki kendaraan. Atau bahkan dalam terutama dalam perkara-perkara yang besar. Ketika kita melakukan sholat supaya kita bisa khusyuk. Supaya kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belajar supaya bisa kita menerapkan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan, kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin itu seharusnya selalu beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengaturkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwa dirinya tidak ada artinya apabila kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan petunjuk pada dirinya. Maka seperti itulah seharusnya seorang mukmin. Dan bagaimana kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dengan dua cara. Dengan lisan, kalau betul-betul dia terucap dengan lisannya, ya Allah tolonglah aku dalam perkara ini. Baik dalam perkara yang sulit memang, atau sebelum perkara yang remeh, dia ucapkan dengan lisan. Atau dengan keadaannya, itu apa? Dia betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia mendapatkan pertolongan dalam perkara yang akan dia lakukan. Walaupun dia tidak mengucap aja dengan lisan, walaupun dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu bahwasanya apa yang dia lakukan akan bisa dia dapatkan dan dia dapat lancar melakukannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan selanjutnya dari Rasulullah SAW ketika seorang sudah menerapkan perkara yang pertama, dia bersemangat pada perkara yang bermanfaat bagi dirinya, hendaknya dia tetap beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggantungkan kepada kemampuannya sendiri. Termasuk contoh dalam perkara beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin juga pernah disebutkan. Bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau melakukan suatu amalan yang besar yang kemudian manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu apa? Mengumpulkan kitab Sahih Al-Bukhari, mengumpulkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau selalu beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap hadis yang akan beliau masukkan ke dalam kitab Sahih tersebut. Beliau beristighfar, salat istighfar, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apakah hadis yang akan saya masukkan ke dalam kitab Sahih ini pantas atau tidak masuk ke dalam kitab Sahih tersebut, betul-betul sahih atau tidak. Oleh karena itu kita merasakan hasilnya sekarang. Setiap hadis yang kemudian disebutkan bahwa ini diriwayatkan oleh Bukhari, tidak ada keraguan pada diri kita bahwa ini suatu hadis yang sahih. Tidak ada keraguan sama sekali dalam diri kita. Beliau Imam Al-Bukhari selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala layak atau tidak hadis ini masuk ke dalam kitab sahih. Memang betul-betul sahih atau ternyata ada kelemahan pada hadis tersebut. Itu satu contoh yang seharusnya kita juga bisa contoh beliau menurunkan bagaimana para ulama beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'jiz," dan janganlah engkau lemah. Seseorang ketika melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dan bisa jadi dia telah beristianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia telah melakukannya, maka hendaknya dia beristiqamah sampai perkara yang dia inginkan tersebut terwujud. Apa yang dia lakukan tersebut selesai dan berhasil. Jangan sampai dia terputus di tengah jalan karena termalas-malasan, karena kemudian turun semangatnya. Riwa wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah. Jadi jangan kalian bermalas-malasan. Beda dengan seorang yang kemudian tidak mampu, lemah karena apa? Karena ada uzur, memang sakit. Misalnya sedang berpuasa, sudah sahur, kemudian juga dia penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa dibantu dan bisa menyelesaikan puasanya sampai maghrib nanti. Tiba-tiba pusing, sakit, kemudian lemas. Ini tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW di sini. Wala ta'jiz, dan jangan kau lemah. Lemahnya kenapa? Lemahnya karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang dilarang oleh Rasulullah SAW wala ta'jiz, yaitu janganlah kalian merasa lemah karena apa? Kemalasan. Ini sering kali terjadi. Kita sadari atau tidak. Misalnya apa? Misalnya seorang sudah mulai bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian dia mulai menghafal satu persatu dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mungkin dimulai di surah An-Naba. Mungkin. Surah An-Naba selesai. Kemudian masuk surat An-Nazi'at. An-Naba saja selesai satu bulan. Masuk surat An-Nazi'at lagi. Kemudian dipikirkan dalam benaknya, kalau An-Naba saja satu bulan, An-Nazi'at kemudian berapa bulan? Satu bulan lagi misalnya. Abasa berapa bulan lagi? Betapa panjangnya, betapa lamanya, betapa sulitnya. Kemudian apa dia merasa? Buat apa saya menghafal Al-Quran? Toh saya gak bakal bisa menghafal 30 juz. Apakah menghafal Al-Quran itu harus 30 juz? Kalau enggak 30 juz gak sah, gak ada tahara, kan tidak. Menghafal Al-Quran, spesies, apa? Bahwa terlalu Alhamdulillah adalah proyek yang tidak pernah gagal. Karena kalau dia tidak bisa menghafal satu juz atau tidak bisa menghafal satu surat, gagal. Dia terus mengulang-ulanginya. Surat tersebut dan ayat tersebut bukan dia mendapat pahala. Walaupun dia mengulanginya satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dia menghafal surat tenaga. Tapi dia terus berusaha untuk mengulanginya. Tidak ada gagalnya menghafal Al-Quran itu. Walaupun prosesnya panjang. Maka ini diantaranya. Ataupun kita ini sedang membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ini yang dengan syarahnya ada 4 jilid. Tebal ini semua. Kemudian ini kita sudah sampai pertengahan jilid yang pertama. Kemudian ternyata kita lihat berapa tahun kita ini. 3 tahun atau mungkin 2 atau 3 tahun. Terus ini lama sekali sudah tutup sajalah, kita enggak usah dibahas lagi. Terlalu lama. Jangan masuk ke situ. Ketika seorang sudah masuk dalam suatu amalan yang dia tahu itu sesuatu yang bermanfaat bagi dia, dan dia sudah beristiadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruskan. Baik itu perkara duniawi ataupun perkara, terus contohkan perkara akhirat. Dalam perkara duniawi itu banyak contohnya sebetulnya. Namun tentu saja kita dalam perkara duniawi jelas perkara-perkara bermanfaat, jangan sampai kemudian kita luputkan atau kita tinggalkan karena hanya rasa malas dalam diri kita. Selama itu bermanfaat, lanjutkan sampai berhasil. Lanjutkan sampai kita mendapatkan manfaat daripada perkara tersebut. Dalam perkara ini ada satu kisah juga yang bisa menjadi ibrah dari pelajaran bagi kita, di mana ada seorang ulama ahli nahwu, yaitu ahli bahasa Arab. Nahwu itu tata bahasa dan bahasa Arab. Yang nisbahnya adalah Al-Kisa'i. Nahwu atau dikenal dengan Al-Kisa'i. Beliau ketika berusaha untuk mempelajari nahwu, mempelajari bahasa Arab, mendapati bahwa ilmu nahwu adalah suatu ilmu yang sulit sekali. Ketika baru belajar, maka beliau hampir putus asa, hampir berhenti dari belajar nahwu tersebut. Ini sebelum menjadi ulama, sebelum menjadi seorang ahli nahwu. Maka beliau melihat dalam suatu perjalanan beliau ada seekor semut yang membawa beban yang lebih besar daripada tubuhnya, menanjak dinding kemudian terjatuh, kemudian menanjak lagi lebih tinggi mungkin terjatuh, begitu seterusnya sampai berhasil untuk kemudian sampai ke puncak yang diinginkan. Maka di situ Al-Imam Al-Kisai mengambil pelajaran. Misalnya sesuatu harus terus dicoba, sesuatu adalah sesuatu bermanfaat, harus dicoba, harus diusahakan. Ya, mungkin kali pertama tidak berhasil, kali kedua tidak berhasil, kali yang ketiga juga belum berhasil, kali yang keempat mungkin ketika diusahakan 100 kali atau 200 kali baru berhasil. Selama itu bermanfaat, usahakan terus. Setelah itu Al-Imam Al-Kisai kembali dan terus belajar ilmu nahwu tersebut sampai apa? Sampai beliau menjadi seorang imam dalam bidang nahwu, dalam suatu ilmu yang kebanyakan kita menganggap itu suatu ilmu yang sulit. Bahkan orang-orang yang sudah menuntut ilmu sekalipun ketika melihat nahwu itu menganggapnya sebagai suatu ilmu sulit ketika hendak di dalam. Maka inilah suatu pelajaran yang mudah-mudahan bisa menjadi suatu pendorong bagi kita untuk selalu melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita dan tidak mudah menyerah. Selama kita telah beristianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita tidak merasa lemah untuk meraih apa yang kita inginkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian setelahnya masih ada lanjutan dari pada sini penggalan terakhir dari wasiat Rasulullah SAW insyaAllah kita bahas pada kesempatan ini setelah datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.